الحاضرات والمستمعين والمستمعات والمشاهدين والمشاهدات untuk senantiasa mensyukuri atau menyukuri nikmat ini. Semoga semakin hari semakin nikmat terasa dalam diri hadir di tempat-tempat yang berkah seperti ini, khususnya di pagi hari yang mudah-mudahan mendapatkan berkah doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi buquriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan bagi umatku di waktu paginya sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan selawat dan salam kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk mengikutinya dan berhak mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Selawat bersambung kepada Ahlu Baitnya, keluarganya, keturunannya, anak cucunya, serta para sahabat dan keturunan mereka, serta para tabi'in dan siapapun mengikuti Nabi alaihissalatu wassalam dengan setia istiqamah. Semoga selawat senantiasa meliputi mereka. Amin ya rabbal alamin. Masyarakat kiram, kembali kita bersama Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Kita juga tidak lupa berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan beliau mendapatkan pahala yang melimpah dari ilmu yang beliau wariskan, dan semoga pula kita termasuk yang punya andil menyebarkan dan termasuk ilmu yang bermanfaat yang senantiasa digunakan. Dan doa kita juga untuk orang-orang tua kita, ayah dan ibu kita, para guru, ustaz, ustazah kita, abuya, kiai dan nyai kita yang telah mendidik kita. Mudah-mudahan Allah melimpahkan kesehatan kepada yang masih hidup, keimanan dan ketakwaan sehingga husnul khatimah, dan yang sudah meninggal semoga Allah berikan rahmat yang seluas-luasnya, lalu ampuni dosa-dosanya dan dilapangkan kuburannya serta dijadikan surga sebagai tempat kembalinya, dan Allah mengumpulkan kita mereka di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Masyarul kiram, masih bab yang sebelumnya atau bab pembahasan kita pada pertemuan pekan yang lalu belum selesai. Babu atau bayanu, dalam satu naskah babu bayan, bayanu fadlillahi fi kitabihi ittiba'a sunnati nabiyihi sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang Allah mewajibkan dalam kitabnya mengikuti sunnah-sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah kita jelaskan alasan bab ini. Wallahu ta'ala alam, Imam Syafi'i ingin menegaskan lagi bahwa sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam secara mutlak dan secara independen menjadi hujjah yang harus diikuti dan ditaati. Sebab sebagian ulama ahlul ra'i misalnya berpendapat bahwa sunnah itu kalau tidak ada hukum asalnya dalam Al-Quran maka dianggap ziyada ala nas, maka tidak diamalkan. Nah, Imam Asy-Syafi'i ingin tegaskan di sini, Allah mewajibkan kita mengikuti sunnah-sunnahnya dalam kitabnya. Nah, siapa yang beriman pada Al-Kitab, Al-Quranul Karim, maka dia mesti mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu ijtihad yang seperti ini walaupun datang dari ulama-ulama besar, tetapi ada ulama-ulama besar yang lebih banyak jumhur yang berpendapat atau yang mengikuti apa yang disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i pada bab ini. Itu wajib, fardu. Imam Syafi'i sengaja mengutarakan kata fardu, bukan hanya sekedar kata wajib. Mungkin wallahu alam, karena sebagian mazhab membedakan antara fardu dengan wajib. Antara fardu dengan wajib, kalau fardu itu nassan fi kitabillah wa bi sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan wajib di bawahnya. Oleh sebab itu Syafi'i wallahu taala alam, ya, menurut yang saya pahami beliau sengaja menggunakan fardu di sini karena fardu di atas wajib menurut sebagian, walaupun jumhur menyamakan antara fardu dengan wajib, antara fardu dengan wajib. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah, maka wajib menggunakan atau mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya, andainya kita baca hadis, ya khususnya kita yang tak hafiz Quran, lalu tak mengetahui ada hukum asalnya dalam Al-Quranul Karim, dan kita juga tidak mengetahui bahwa hadis ini sudah dinasakh hukumnya, atau ulama ijma' tidak mengamalkannya, maka kita wajib mengikutinya. Wajib mengikutinya. Tapi kalau kita tahu bahwa dalam Al-Quran ada yang menyalahinya, kemudian ulama' sepakat untuk tidak mengamalkannya, mungkin karena nasakh dan sebagainya, maka kita tidak boleh mengamal dan mengikutinya. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah. Qala Syafi'i rahimahullah, saya ulang kembali supaya apa namanya tidak dijelaskan seperti kemarin panjang sekali. Mudah-mudahan masih ingat, kalau nak buka rekamannya kembali. Nah. Qala Syafi'i wada'allahu rasulahu min dinihi wa fardihi wa kitabihi al-mawdi' alladhi abalna jalla thanu annahu ja'alahu 'alaman li dinihi. Allah Subhanahu wa ta'ala telah meletakkan, telah memposisikan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, sallu ala nabi, min dinihi, meletakkan posisi Nabi dalam agamanya, wa fardihi, dalam kewajiban-kewajiban yang telah diwajibkannya, wa kitabihi, dan dalam kitabnya Al-Quranul Karim, al-mawdi' alladhi, suatu posisi yang abana jalla thana'uhu, yang Allah sendiri menjelaskannya langsung, annahu ja'alahu 'alaman li dinihi, bahwa Allah telah menjadikan Nabi sebagai 'alaman, sebagai tanda, sebagai bendera bagi agamanya. Artinya Nabi harus, sebagaimana pasukan wajib mengikuti kemana bendera, wajib menta'zim dan menghormati benderanya, bendera harus diangkat tinggi, tinggi, tinggi, tak boleh, bendera tak boleh dijatuhkan, iya. Jangan coba-coba merendahkan bendera. Maka Nabi AS adalah alaman, sebagai bendera yang harus senantiasa dinampakkan, harus dikedepankan, harus diangkat dan dijunjung tinggi-tinggi, dan disucikan. Alaman lidinihi bimaftaradha min ta'atihi. Dengan apa? Dengan sebab Allah telah memfardukan, masih menggunakan kalimat faradha di sini, min ta'atihi, untuk mentaatinya. Waharrama min ma'siyatihi, dan Allah mengharamkan maksiat atau durhaka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang kita katakan kan malaikat itu la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ini ayat sifat malaikat, mereka tidak durhaka kepada apa yang Allah perintahkan, artinya tidak bantah. Ya, sebagian kita tidak bantah, cuman malaikat lihat, wa yaf'aluna ma yu'marun, melakukan apa yang diperintahkan. Kita kan, saya tidak bantah lah, cuman tidak percaya. Apa bezanya tidak bantah, tidak percaya? Eh, ya kan? Saya tidak bantah, tapi tidak apa namanya itu? Ya, kalau bahasa kasarnya munafik namanya kan. Enggak. Jadi bukan hanya sekedar tidak durhaka, tetapi juga wa yaf'aluna ma yu'marun, dan melaksanakan apa yang diperintahkan. Jadi beda tuh ya. Oh, saya enggak, benar itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, cuman enggak pas dilaksanakan. Nah, itu aja. Jadi membantah enggak namanya nih? Bantah? Nah. Tapi kalau belum sanggup, nah kesanggupan memang jadi barometer. Kalau memang tidak sanggup, jangan dibantah, bukan jangan dipaksa. Bang. Boleh dipaksakan. Ya, untuk kita, jangan orang. Kita harus paksakan. Oh, saya misalnya ketika awal-awal dulu tahu jenggot tak boleh dicukur, tengok jenggot begini-begini kan. Tidak sanggup saya, nanti marah istri saya kan itu kan. Tidak sanggup. Itu lain hal. Atau kalau tidak sanggup tuh misalnya, ya misalnya mak kita, ayah kita gertak, kalau kamu berjenggot jangan pulang-pulang ke rumah, nanti payah sih, ya tak? Itu boleh tidak tinggalkan? Boleh tidak tinggalkan? Tinggalkan orang tua atau tinggalkan ini? Tinggalkan dulu sementara. Habis itu belikan obat jenggot untuk ayah, tumbuh jenggotnya. Wah, indah juga jenggot saya, katanya. Habis itu nanti dapat rekomendasi kita, ayolah jenggot kita sama-sama, katanya. Ya oleskan waktu malam, jangan waktu. Nah, pas dia tidur disuruh, ya perlu dipijit enggak? Ada pijit. Ah, ini pijit yang bagus, dia gini-gini kan. Besok tumbuh jenggotnya. Tengok cermin, masya Allah, cantik rupanya. Tengok ke mak, mak, mak saya ada jenggot, masya Allah. Maknya suka juga. Kalau perempuan tahu rahasia jenggot, kata Syekh kami, pasti dia suruh laki-laki berjenggot semuanya. Tentu enggak tahu masalahnya. Iya. Ada kisah, tapi enggak usah lah, panjang lagi nanti. Ya, yang mahu nanti duduk sekhusus. Baik, kaum muslimin, ini panjang lagi nih. Dan ceritanya agak kemudah-mudahan dikit. Nah, itulah tentu kan ada tua-tua semua. Ya. Nanti khusus majlis anak muda. Kaum muslimin muslimat. Jadi apa namanya? Allah wajibkan taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan haramkan membantah atau maksiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Melawannya tak boleh. Nah. Ya. Wa abana min fadilatihi. Allah jelaskan keutamaan Nabi alaihi salatu wassalam. Allah lebihkan keutamaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam banyak ayat. Misalnya tidak boleh kita mengangkat suara depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita mendahului Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik perbuatannya, perkataannya, bahkan derajatnya. Tidak boleh kita mendahulukan diri kita dari Nabi alaihi salatu wasallam. Dan bahwasannya beliau itu dipilih dari keturunan terbaik, ya tak? Dari keturunan, makanya Allah pilih Nabi dari Quraisy. Quraisy, Allah pilih di antara Bani Kinana Quraisy. Kemudian dia bani Israel dipilih Kinana. Dari Bani Ibrahim dipilih Ismail alaihi wa ala abihi salam. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, ini juga sudah kita jelaskan, bima qarana minal imani bi rasulihi ma'al imani bihi. Karena Allah sudah menggandengkan, Allah sudah menyertakan iman kepada rasul itu dengan iman kepadanya sendiri. Maka tidak sah iman seseorang kepada Allah bila tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disinilah kekeliruan cara pandang orang-orang yang ingin menyamakan agama-agama yang samawi ini, yaitu agama Yahudi, Nasrani, Islam, dengan alasan sama-sama agama Ibrahimiyah, dari agama keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebab apa? Hah? Kalau kita umat Islam, benar. Apa sebab? Kita beriman padamu Musa, kita beriman pada Nabi Isa alaihissalam, sah? Bahkan beriman kepada seluruh agama, afwan, kepada seluruh rasul alaihi wassalatu wassalam, amana rasul bi unzila ilaihi, sampai pada kullun amana billahi wa amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Sudah 64 juga ayat, baru semalam dibaca mau tidur. Nah, la nufarriqu baina ahadin min rusuli, kita tidak beda-bedakan. Nah, mereka mungkin tidak dikatakan sama? Ya, jelas tidak. Mereka sudah kufur kepada nabinya sendiri. Dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil, disebutkan dalam perkataan Musa dan Isa alaihi wassalam, diingatkan bahwa akan datang setelahku seorang nabi namanya Ahmad, wa huwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berimanlah kalian kepadanya. Sekarang mereka beriman tidak pada Nabi Muhammad? Tidak kan? Beriman tidak orang Yahudi dan Nasrani pada Nabi Muhammad? Tidak beriman. Berarti mereka? Kau tidak beriman apa namanya? Kah? Takut rupanya tuntutnya. Non Muslim lah, okay lah. Non Muslim. Gitu aja kok bayang. Non? Apabila non Muslim, kafir mereka. Nah, oleh sebab itu, kalau kita tidak beriman kepada semuanya, jelas, maka tidak mungkin dikatakan bahwa kita satu rumpun dengan arti semuanya benar. Tidak mungkin. Memang asalnya satu rumpun, cuman ada yang sudah kena virus. Ya, kalau sudah kena virus selalu parah sekali. Hah? Terpaksa di? Ya, dia apa? Nah, artinya dikeluarkan, tidak bisa dipakai lagi. Jelas, Pak? Bapak marah nampaknya. Sesuai pendapat saya ini. baik kaum muslimin. Ini Allah dan Rasul yang mengatakan itu. Ya, siapa yang tidak, Nabi katakan, ini ayat sudah jelaskan. Nabi mengatakan, lokana Musa hayyan lama wasi'ahu illa ayyattabi'ani. Andainya Musa hari ini masih hidup, pasti dia tidak boleh kecuali jadi umat saya. Itulah Nabi katakan alaihi salatu wasallam. Kebanyakan itu. Makanya kalau ada orang yang mengklaim misalnya Nabi Khadir masih hidup, lalu dia mendapatkan wangsit dari situ, saya bilang wangsit biasanya dari syaitan. Iya Pak, wangsit dari syaitan ya. Tidak pernah dapat wangsit Pak. Tidak, alhamdulillah, syukurlah. Tidak pernah bertapa, itu masalahnya. Baiklah kaum muslimin dan muslimat, misalnya dia dapatkan suatu petuah, karena semuanya klaim dusta ini, semuanya klaim dusta bertemu dengan Nabi Khadir alaihissalam, karena dalil-dalil semuanya, silakan baca kitab Imam Ibnu Hajar Raudhun Nadhir fi Akhbari Khadir, dia sebutkan bahwa dakwah Nabi Khadir itu sudah lama mati, walaupun kita tidak ketahui kapan matinya, berapa banyak Nabi yang kita tidak tahu kapan matinya, iya benar Pak. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi kaum muslimin dan muslimat meninggal, apa sebab? Karena Nabi dalam banyak hadis menyebutkan bahwasanya dia berdiri di akhir-akhir dia akan meninggal, bahwa dia setelah 100 tahun tidak ada lagi jiwa yang bernyawa. Hah? Setelah 100 tahun tidak ada lagi satu pun yang bernapas hari ini di atas permukaan bumi yang masih hidup. Jelas? Berarti Khadir termasuk yang hidup waktu itu misalnya. Misalnya masih hidup, berarti sudah mati. Oh, enggak ada pengecualian. Di mana kecualiannya? Saya ketemu sama Khadir itu, saya enggak bisa terima. Ya, sebab banyak klaim dusta. Kalau memang ketemu, ayo ajak saya ketemu. Masa dia enggak sekolah, enggak menuntut ilmu, bisa ketemu Khadir. Awak dah lama untuk ilmu, enggak pernah ketemu Khadir. Enak aja. Iya, Pak, ya. Ini keimu kojonya. Ya, ke gua tiba-tiba bisa ketemu Nabi Khadir. Ya Pak, awaklah pun untuk ilmu Pak. Sampai sampai berembun badan kita dan tidur di lapangan tu, karena untuk ilmu ya. Sampai jam 2 malam bermuzakarah. Habis itu dah pergi pula ke mana-mana untuk ilmu, haji dah 15 kali pula. Ya 15 kali ya. Anda bisa ketemu Khadir. Dah pernah doa ya. Dulu kan memang diisukan dulu atau pernah dulu juga kita baca bisa ketemu Khadir pun cuba pula berdoa ikut pula prosedurnya SOP-nya tidak ketemu juga mungkin karena mungkin ada syaratnya lagi harus ikut aliran tertentu kayaknya ya harus ikut tentu baru dapat berbohong untuk bertemu dengan Nabi Khadir. Cuman karena jalur saya jalur ilmu yang tak boleh berbohong akhirnya tidak bisa ketemu Nabi Khadir. Nah tonton mau ketemu. Kamu ketemu? Siap berdusta. Nah, siap berdusta. Serius ini. Nah, Imam Bukhari tidak ketemu dia. Imam yang 6 tidak ketemu. Imam 4 tidak ketemu. Imam Hajar tidak ketemu. Imam Nawawi tidak ketemu. Tiba-tiba Pak Haji. Iya, Allah musta'an. Bisa ketemu. Iya, Pak. Padahal ke masjid sekali. Idul Fitri. Ada hagan, bisa ketemu Nabi Khadir. Allahumma musta'an. Jadi kalau nak ketemu harus siap berdusta. Siap? Alhamdulillah, tidak siap. Baik. Jadi siapapun yang ingin beriman pada Allah, mesti beriman pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapapun sampai Nabi Isa nanti alaihissalam, Nabi Isa dah wafat atau belum? Nah, masih hidup. Di mana? Di langit itu di mana? Atau di mana-mana ada langit? Ya, kau muslimin dan muslimat. Karena kemana-mana kita ada langit di atas. Tapi tetap di kan kemana-mana pun kita pergi dia tetap di atas. Alhamdulillah. Kita yang kemana-mana Pak, bukanlah langit yang langit tetap di situ. Iya lah. Yang kemana-mana kitanya. Nah, jadi Nabi Isa alaihissalam ketika Nabi di Mi'rajkan bertemu dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ketika Mi'raj Tuan-tuan tidak ada peringatan Isra Mi'raj, jadi lupa. Itulah kaji itu, bahwa di malam Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Nabi Isa di langit keberapa? Ah, itu ngurus harus cepat tanggalnya. Ya, tidak ada peringatan Isra Mi'raj, itu masalahnya. Jadi lupa. Di langit ke? Ah, subhanallah. Ini akibat. Ini akibat langsung tidak ada peringatan ini. Baik, di langit kedua. Baiklah kaum muslimin, baca hadis Imam Bukhari dan Muslim. Lalu kita lanjutkan. Jadi Nabi Isa alaihissalam nanti turun pakai syariat mana dia? Syariat Nabi Muhammad SAW. Kalau tak percaya, tunggu beliau turun. Ya, karena kalau tentu tak teliti. Ya, katanya setiap berita harus teliti dulu kebenarannya. Ayo, tunggu sampai Dajjal turun. Jangan antum jadi pengikut Dajjal. Yang tak percaya dengan berita yang Nabi sampaikan, nanti kalau turun Dajjal, ikut siapa dia? Ya, kalau tak ikut Nabi, ikut Dajjal. Nah, tapi di waktu itu nanti baru dia menyesal. Ternyata apa yang dikatakan Nabi AS benar. Nabi Isa AS akan turun menggunakan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi dengan tegas mengatakan ketika Nabi Isa turun, dia akan mematahkan seluruh salib. Karena salib itu ya, Nabi Isa tidak pernah disalib. Tidak pernah disalib. Maka pengyakinan bahwa Nabi Isa disalib adalah tidak benar. Makanya ketika dia turun itu yang dia bahaskan dulu supaya umat tidak disesatkan. Oh, ternyata Nabi Isa turun, salib yang dipatahkan. Dia bunuh Kendi, tau Kendi Pak? Kendi. Apa namanya? Bahasa Sino sini apa? Kendi. Akramakumullah. Enggak tahu Pak ya. Celeng. Bukan celengan. Kon dia. Enggak tahu juga. Subhanallah, B2. B2 apa satu? B2 enggak tahu juga. Ya Pak ya. Allah musta'an. Dia nanti akan bunuh Mbak. Saya tidak mau ucapkan, tapi Bapak harus juga saya ucapkan itulah. Beliau tahu sebenarnya, tapi tidak mau juga mengucapkan. Bapak tahu kan? Assalamualaikum. Tahu kan B2 kan? Alhamdulillah. Ini kadang yang tak bagus-bagus itu harus pakai kiasan sebenarnya. Allah musta'an. Makanya orang Arab itu kalau menyebut nama binatang depan kita selalu diiringi dengan bahasa atau dengan doa akramakumullah. Semoga Allah memuliakan Anda ketika menyebut nama-nama hewan itu. Allah musta'an. Tapi ini yang bagus-bagusnya, pas lagi marahnya dibilang pula kita hewan mah dia. Orang Arab itu memang begitulah karakternya ini. Cuma akhlaknya bagus. Kalau kita akhlaknya kurang, karakternya lumayan bagus. Kita lembut-lembut Pak, cuman akhlaknya suka pendendam. Bagus ya? Suka pendendam. Khilaf masalah, satu dua masalah fikih, besok tidak mazhab saya lagi, tidak kawan. Kadang akunya mazhab Syafi'i Pak, cuman tidak sependapat, dia kunut, awak tidak kunut, besok tidak boleh lagi kita jadi imam oleh dia. Apa sebab Ustaz Asman itu tidak kunut? Dia sudah keluar dari mazhab Syafi'i. Padahal masih banyak imam-imam pengikut mazhab Syafi'i yang tidak kunut. Tapi sayang kita itulah. Tidak boleh salah satu pun. Padahal Imam Syafi'i bilang pada Yunus bin Abdul A'la, walaupun kita tak sepakat dalam suatu masalah pun, kita tetap bersaudara. Jelas itu. Yang beda satu begini-begini, nanti satu begini aja, satu sekali begini, tiba-tiba dipatahkan nanti katakan kawan. Jangan. Tak boleh kaum muslimin dan muslimat dalam hati Allah. Baik, faqala tabaraka wa ta'ala. Sudah habis waktu sih. Ini biasanya isyarat nih. Isyarat. Takut orang dah pergi kan? Baik. Baiklah kaum muslimin dan muslimat. Pemecah fokus atau apa namanya, repressing, agak repressing aja. Baik. Karena memang harus sedekah subuhnya harus hidup ya. Sedekah subuh harus hidup. Nah, jazakumullah khairan. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Faqala tabaraka wa ta'ala. Lalu Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, fa aminu billahi wa rusulihi wa la taqulu thalatha. Naam. Intahu khairan lakum innama Allahu ilahun wahidun subhanahu wa yakuna lahu walad. Ini ayat sudah kita sampaikan semalam bahwa Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam seluruh naskah kitab Ar-Risalah ini subhanallah, beliau mungkin khilaf dalam menukil, dan ramai ulama Syafi'iyah dan selain Syafi'iyah, ulama-ulama besar mulai dari murid-murid beliau tetap tidak mengingatkan yang ini. Dengan berbaik sangka kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau hafiz Quran sejak umur 7 tahun, dan barangkali kan kita selalu berhusnudzan, dan memang harus berhusnudzan para ulama. Tapi Imam Syekh Ahmad Syakir rahimahullah ta'ala mengomentari ini ketika mendapatkan naskah, seluruh naskah dari kitab dengan lafaz itu, dengan lafaz mufrad wa rasulihi, pada wa rasulihi, ya, maka Imam Ibn Ahmad Syakir memeriksa dalam seluruh kiraat, karena beliau juga ahli di kiraat, hafiz Quran juga, ahli kiraat, di kiraat yang masyhur yang 7 dicari, yang kiraat 10, kiraat 14, kiraat asyadzah, tidak ditemukan. Tidak ditemukan. Baru dia katakan, aballahu ayyakuna kitabun kamilan illa kitabahu. Allah tidak mengizinkan ada satu pun kitab yang sempurna, tak ada salah kecuali kitabnya sendiri, Al-Quranul Karim. Jelas? Nanti sebentar lagi Imam Syafi'i juga akan membetulkan apa istilahnya, dibilang salah, tentu tidak boleh menyalahkan, ya. Dibilang khilaf, kalau masalah khilafiyah tak boleh juga disalahkan, katanya. Nanti apalagi namanya? Saya bingung juga kadang cari kata-kata salah, takut salah ucap, ya. Kau muslimin muslimat. Nanti Imam Malik sendiri, guru Imam Syafi'i yang terbesar, juga dalam menyebutkan nama rawi terjadi juga silafnya. Maka betullah kata Syekh, dan dikatakan oleh para ulama, tidak ada satupun kitab yang sempurna kecuali kitabullah, karena kitabullah itu kalamullah, perkataan Allah adalah sifatnya. Makanya siapa yang mengatakan Al-Quran makhluk, dia sudah keliru besar, karena sesungguhnya kalau seandainya masih makhluk, bisa ditiru. Alhamdulillah Al-Quran tak bisa ditiru orang, sebagaimana Allah, orang tak bisa, makhluk tak bisa meniru Al-Khaliq, maka Al-Quran karena dia bukan makhluk, maka tidak bisa ditiru oleh makhluk. Kalau perkataan Nabi, walaupun Nabi adalah afsahul Arab, orang Arab yang paling fasih, dan makna dari ucapannya itu wahyu yang Allah turunkan kepadanya, tapi tetap bisa ditiru oleh orang. Kenapa? Karena Nabi makhluk. Nabi makhluk. Sehingga perkataannya masih bisa ditiru. Maka ada kumpulan hadis palsu dan tidak ada kumpulan ayat palsu. Jelas? Tapi kumpulan ayat-ayat konstitusi ada. Orang nak cuba mengajak kita untuk meninggalkan kitab suci untuk mengapa pada ayat-ayat konstitusi. Subhanallah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Macam-macam perangai orang. Ini macam-macam perangai. Kadang-kadang orang yang terlalu memperturutkan akal seperti orang kehilangan akal. Betul itu. Orang yang terlalu memperturutkan akal seperti orang yang kehilangan akal. Sejak kapan pula ayat-ayat konstitusi harus lebih tinggi daripada ayat-ayat suci? Namanya aja ayat suci. Ayat suci. Kalau ini konstitusi. Ya, konstitusi harus diikuti memang. Tetapi tak boleh didahulukan dari ayat-ayat suci. Sebab konstitusi tak bisa menentukan surga dan neraka. Ya, bacanya belum tentu berpahala. Kalau ayat suci berpahala. Tidak mungkinlah kita mendahulukan konstitusi daripada ayat-ayat suci. Jelas? Ya Pak? Jelas tuh? Tapi bukan maksud saya Bapak harus langgar konstitusi. Tidak. Konstitusi harus dihormati. Tetapi ke ayat suci harus lebih tinggi daripada konstitusi. Makanya kemarin ketika datang ayat konstitusi melegalkan miras, bapak gelisah enggak? Gelisah ya? Ya, biar lebih jelas nanti di khutbah nanti saya jelaskan. Ya, nanti saya jelaskan di khutbah nanti. Insyaallah. Insyaallah kalau enggak berubah judulnya nanti. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Wa qala, kemudian Allah berfirman, "Innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulih." Hanyalah orang-orang beriman itu orang yang beriman pada Allah dan Rasulnya. Di sini memang berperan. Wa idza kanu ma'ahu 'ala amrin jami'in lam yadhhabu hatta yasta'dinuh. Bila mereka bersamamu dalam suatu perkara yang sudah disepakati, lam yadhhabu. Mereka tidak pergi hatta yasta'dinuh sampai mereka minta izin kepadamu. Jadi kalau sudah sepakati, jangan dilanggar. Kalau kita masya Allah, mungkin pernah saya nukil kemarin pernah kata Menyang Gus Dur, pernah dengar dia ketika menyebut karakter bangsa-bangsa, di antara yang dia sebut adalah kalau orang Jepun, orang Jepang, Jepen, dia itu banyak bekerja sedikit bicara, sedikit bicara. Kalau orang Cina, orang Cina gimana? Kan ada anekdot. Kalau ada orang ribut-ribut macam Cina karam geleng ya. Ya tak? Orang Cina banyak bicara, banyak kerja. Ya tak? Dia sebut lagi orang Korea begini dan seterusnya. Cuma tak sebutnya orang Indonesia. Lalu wartawan nanya, kalau orang Indonesia gimana Gus? Ya Gus dan Indonesia lebih unik lagi katanya. Lain yang dibicarakan, lain yang dikerjakan. Ya tentu mau protes, protes sama Gus Dur, saya meninggal. Itu perkataan beliau ya. Jadi orang Indonesia lebih unik lagi, hebat lagi karakternya. Lain yang dibicarakan, lain dikerjakan. Ini ayat ini orang Indonesia ini parah nih. Dah disepakati, dah dirapatkan berkali-kali, dah habis pula anggaran negara untuk rapatnya, lain tiba-tiba yang dikerjakan, lain. Makanya Indonesia ini kalau masih begini, bukan pusulit maju, tak akan pernah maju. Serius ini, kalau masih begini terus, ya kalau benar apa kata yang Gus Dur tadi, kalau benar kata beliau itu, maka orang Indonesia tak akan pernah maju. Lain yang disepakati, lain yang dituruti. Ya itulah. Dan mohon maaf, ini mental kita mungkin dalam banyak kalangan masih ada. Ya misalnya, kalau kita ngaji misalnya seperti, ngaji kita. Baca hadis, dosa tuan-tuan saya dulu. Ketika saya enggak pernah mengikuti kajian di Jakarta, Riyadhus Salihin. Datang satu hukum fikih lah ya. Lalu oleh ustaznya bilang, memang ini menurut hadis seperti ini. Menurut Imam Nawawi juga seperti ini. Cuman kita enggak biasa seperti ini. Jadi kaji itu hanya untuk diketahui. Walaupun beda dengan hadis, beda dengan dikatakan ulama, tapi kita dah suka begini kan itu masalahnya kan sudah membudaya bagaimana lagi nanti kalau kita tegur kalau kita berbaiki ribut orang memang ada dakwah yang benar tuh yang tidak ribut Pak siapa yang paling pandai berdakwah Nabi atau kita Nabi bikin ribut tidak serius ini tuan ada enggak Nabi yang tak diributkan oleh umatnya ada enggak sebutkan semuanya ribut di dakwah itu memang ribut tuan-tuan. Bukan dakwah yang ribut orang yang meributkannya karena kecuali berdakwah di kalangan yang sudah masya Allah ya. Kalau sempat kita diundang andai-andai ini enggak ya, benar ya. Andainya sahabat masih hidup sekarang suruh saya ceramah ya suruh baca hadis Nabi gimana kira-kira ribut mereka ribut ya enggak Nah kalau ada semangat jemaah misalnya seperti semangat sahabat ya suruh impak 1 miliar untuk masjid Zaid langsung keluar berlomba dia bapak 1 miliar enggak saya 10 katanya saya seluruh harta saya ada yang ribut ada yang ribut ada enggak yang meributkan ini 4 miliar lalu bapak ini enggak saya enggak lama lagi mungkin mati saya 10 katanya oh enggak dengar sana 15 saya dengar sana enggak saya semuanya ada yang ribut belum ada kasus orang berebut bikin masjid ya bikin masjid saya yang biaya semuanya yang satu ingin dia yang satu ingin ada di kita maksudnya Kalau tidak ada lama selesai kaum muslimin. Tidak ada. Nah. Jadi kalau kita dakwah di depan orang yang memang sudah lebih bagus dari pendakwah ini. Tapi kalau seandainya dakwah di kalangan yang masih, mohon maaf, ya masih belum berilmu, lalu disampaikan ilmu, ya otomatis ada yang ribut dan ada yang manut. Tidak semua ribut. Kalau dikatakan umat apa namanya masyarakat tak siap menerima, sebenarnya bukan masyarakat, lebih banyak ustadznya tak siap. Serius ini. Kalau masyarakatnya ngangguk-ngangguk dia, entah ngangguk basa-basi tak tahu ya. Yang jelas ketika kita sampaikan begini Nabi, iya ustadznya, mau ikut Nabi, mau ustadznya. Ya. Alhamdulillah, aman aja kita keluar, tak ada yang protes, tak ada yang cegat. Pas ceramah pekan depannya ada ustadz lain lagi. Ya, pekan depannya jadwal kita sudah dianulir. Apa sebab? Ustaz provokasi. Berarti yang tidak siap siapa? Yang tidak siap siapa? Ustaznya bukan? Jemaah-jemaah kadang-kadang siap-siap aja kok. Karena pada asalnya orang yang tidak tahu tentu dia ikut. Tapi setelah diberitahu yang keliru akhirnya dia ngikut. Jelas? Nah, jadi sebenarnya yang tidak siap itu kadang bukan masyarakat. Tapi lebih pada petinggi-petinggi yang merasa terancam kepentingannya. Makanya yang paling sibuk dulu menentang dakwah para nabi itu siapa? Orang rendah atau orang petinggi? Alhamdulillah, dah paham rupanya. Dah paham ya? Ya, baik petinggi agama maupun petinggi masyarakat lah. Negara belum ada waktu itu, masyarakat. Nah, dia merasa terancam. Nah, inilah yang selalu memprovokasi penguasa. Orang-orang merasa terancam itu. Semoga di zaman ini enggak ada lagi. Kalau tidak lebih, tidak lebih, lebih ramai Allah Ustaz. Tapi insya Allah Ta'ala kaum muslimin dan muslimat, yang namanya Islam itu pasti ada segolongan yang menegakkannya murni seperti zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu jaminan. Nabi katakan, entah siapa orangnya, mungkin dia insinyur, mungkin dia tentara, mungkin dia polisi, mungkin dia petani, mungkin dia dosen, mungkin dia pimpinan dan sebagainya. Kan Nabi tak nyebutkan nama ormasnya enggak ya. Misalnya ormas ini, ormas itu tidak. Dia tak sebutkan negaranya atau bangsanya juga enggak mesti orang Arab. Enggak mesti orang Arab. Yang penting akan ada si golongan umatku yang berdiri di atas kebenaran tak peduli orang menghina dan merendahkan. Siapa mereka ya Rasulullah? Man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawm wa ashabi, orang yang beragamanya murni seperti saya dan para sahabatku hari ini beragama. Jelas? Kalau gitu kita maksum kalau gitu ya, enggak ada salah, enggak ada dosa semua. Ya, salah antum. Sahabat ada enggak yang berdosa? Ada. Mereka diridhoi enggak oleh Allah? Karena dosanya atau karena kebaikannya? Ini kebaikannya. Makanya setiap manusia kata Nabi pasti banyak salah. Cuman mereka kesalahannya dikit, kebenarannya banyak. Kalau gitu entahlah wallahu a'lam, semoga kebanyakan benarnya. Oleh itu walaupun kita ingin mengikut murni seperti mereka, Allah tidak katakan kalian mesti bebas dari dosa semuanya, tidak. Cuman ikut jalan cara mereka beragama. Ya tidak nambah, tidak bermodifikasi dan tidak banyak kreasi dalam beragama. Kalau masalah dunia, sunnah Nabi mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Untuk masalah duniawi, kalian lebih paham, diserahkan oleh Nabi secara terbuka. Nak ke masjid pakai onta, oh sekarang di Indonesia onta lebih mahal dari motor, jangan paksakan pakai. Bangkrut nanti pak, paham tak? Ini ada yang bilang kalau gitu ke masjid jangan pakai motor, tidak pakai onta katanya. Ini tidak tahu sunnah nih, tidak tahu sunnah. Makanya saya katakan kalau antum kenal sunnah tahu mana bid'ah. Tapi kalau kenal bid'ah tidak akan tahu sunnah dan tidak kenal sun. Jelas? Tentu ada lupa lagi nih. Ulang lagi nanti. Ya, bila anda mengenali sunnah, ya bukan namanya, hakikatnya. Anda pasti mengenal mana yang bid'ah. Tapi kalau antum mengenali bid'ah saja, ya biasa dengan bid'ah, ya takkan mengenal mana sunnah, mana bid'ah. Makanya selalu datang ungkapan mikrofon bid'ah, handphone bid'ah. Ini bid'ah yang dianjurkan. Makanya ini yang bid'ah hasanah itu betul. Makanya sebenarnya para imam yang membagi bid'ah dengan hasanah itu, kalau tuan-tuan lihat contohnya semuanya adalah tentang sarana dan fasilitas, bukan ritual dan ibadah tertentu, hanya penyertanya saja. Ya antum dulu baca Quran pakai hafalan, tah? Orang dulu ya. Kemudian pakai batu tulis atau pakai kulit kayu. Sekarang pakai Android. Ya tah? Tak pakai Android. Kan alatnya berubah, Al-Qur'annya berubah, cara bacanya berubah. Jelas ke muslimin muslimat. Ini yang disebut oleh para ulama yang di bid'ah hasanah. Kalau ini kita memang bukan lagi tidak boleh, wajib kadang. Wah, wajib. Misalnya mikrofon ini bid'ah hasanah, betul. Mikrofon bid'ah hasanah. Makanya menyembangkan mikrofon ini bisa jadi wajib. Misalnya Masjidil Haram, wajib tidak pakai mikrofon? Wajib. Kalau tidak nanti imam sudah tahayat, ini masih ruku nanti. Jelas. Ini bid'ah yang wajib. Itu yang dimaksud oleh Imam Al-Izz bin Abi Salam rahimahullah ta'ala ketika membagi bid'atul lima, ada wajib, ada sunat, ada haram, ada makruh, ada mubah, sesuai dengan keadaan. Betul itu. Tapi semuanya ada, tidak ada beliau mencontohkan dengan ritual. Lalu ketika kita memahami Imam Al-Izz bin Abi Salam, Imam An-Nawawi, Ibnu Hajar mengatakan ada bid'ah hasanah, mereka contohkan dengan sarana dan fasilitas, sah? Lalu kita contohkan dengan ritualitas. Makanya berarti salah paham tentang bid'ah. Apa sebab? Karena tidak mengenali sunnah. Jelas? Kalau jelas selesai kita. Tidak nambah lagi. Kita sempurnakan perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah sampai alinea ke 240-nya. Jadi orang-orang dulu itu sifatnya bila bersama Nabi dalam suatu masalah yang sudah disepakati, mereka tak keluar daripadanya kecuali minta izin pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini orang beriman. Naam. Fa ja'ala kamal ibtida'il iman, ini perkataan Imam Syafi'i. Allah lalu menjadikan sempurnanya awal keimanan itu, bukan tamamnya enggak, ibtida'nya dari awal baru dikatakan iman itu sempurna. Allazi ma siwahu taba'un lahu, bahwa yang selain dia mesti mengikutinya, bahwa selain daripada iman ini mengikutinya, yaitu al-iman billah thumma bi rasulih. Jadi iman pada Allah dan rasulnya, yang lain ikut. Iman pada hari kiamat karena ikut Allah dan rasul. Iman pada malaikat tahunya dari Allah dan rasul. Iman pada kitab tahunya dari Allah dan rasul. Kalau tanpa rasul, tahu kita malaikat? Hah? Ya mungkin versi yang lain. Tapi versi yang sahih kita enggak tahu. Tentang hari kiamat, tahu kita? Enggak, kecuali versi yang lain. Seperti versi bahwa 2014, 2012 terjadi kiamat. Ramadan 2020 terjadi lentuman keras. Jadi kemudian? Enggak juga ya. Karena ada lamaran baru, ramalan baru. Tahu Pak, ramalan baru 2086. Bapak nak nyaksikan bertahan hidup. Nah, itu lah 2086, nah, masih lama. Saya pun kemungkinan besar ya kalau ikut aturan yang ada, bukan maksudnya sunnatullahnya hari ini, saya sudah enggak ada lagi. Bagi Bapak ya. Bapak ada berapa, Pak? Baru dibilang baru kata beliau 55, berarti sampai 86 nih. Berarti perlu 31 tahun lagi. Ya, katanya kiamat. Darah ramalan baru. Akan lahir ramalan-ramalan terus. Karena peramal masih tetap banyak. Nah. Maka tidak perlu. Yang seperti ini tidak perlu kaum muslimin. Ini versi yang tidak diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak usah menghabiskan waktu untuk itu, tapi habiskanlah waktu untuk yang Nabi arahkan. Maza adatalaha, apa yang kau siapkan untuk kiamat itu. Falau amana abdun bihi, andainya seorang hamba beriman padanya, maksudnya pada Allah Subhanahu wa taala, walam yu'min bi rasuli, tak beriman pada rasulnya, lam yaqa alaihi ismu kamalil imani abadan, takkan sempurna imannya selamanya. Maksudnya sempurna dasarnya, bukan sempurna akhir. Kan ada sempurna akhir, sempurna awal. Tak kokoh, tak diterima imannya dari awal. Nah, hatta yu'mina bi rasulihi ma'ah, sampai betul-betul beriman kepada rasulnya bersama imannya kepada Allah tabaraka wa taala. Sekira sampai di sini jelas ya? Ya, belum selesai. Hah? Kita lanjutkan lagi. Ini Pak, sejam lagi, Pak. Saya melanjutkan ini semalam 1 jam 15 menit. Lanjutannya sampai selesai. Masih siap? Yang lain enggak, Bapak-bapak sendiri yang ngangguk, yang lain enggak. Ah. Oh gitu ya. Kita lihat itu sudah berapa menit. Ah, sudah 50 sudah cukup loh, Pak. Hampir sejam. Soalnya kalau tambah sejam 15 menit lagi, takut orangnya minggu depan tidak datang lagi. Dah diambil semuanya pekan lalu katanya. Ya. Ya kita cukuplah sampai di sini dulu. Ini kaji ini bersambung insyaallah taala, tapi tinggal penegasan dari ayat-ayat yang akan disampaikan, hadis dan ayat yang akan disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Dan karena hadis yang akan sebut sampaikan ini mungkin perlu penegasan dan penekanan lagi, barangkali bagi yang baru mendengarkan yang berkaitan dengan beberapa masalah tauhid, wallahu taala alam, maka kita undur pada pelajaran yang akan datang insyaallah taala. Wallahu taala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam. Mohon maaf dan terima kasih. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.